Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita telah mempelajari tasriful usul, perubahan yang pokok, yaitu fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Waalaikumsalam. Ini diharapkan dihafalkan. Fa'ala adalah fi'lu atau fi'lun madin, kata kerja lampau. Yaf'ulu fi'lun mudhari'un. Lihat alaman 6. Yaf'ulu adalah kata kerja yang sedang atau yang akan berlangsung. Fa'lan masdaru taukidin. Fa'lan adalah masdar kata kerja yang dibendakan, taukidin yang fungsinya sebagai penguat. Fa'ilun adalah ismu fa'ilin, kata yang secara makna menunjukkan pelaku, suatu bentuk kata yang artinya pelaku melakukan suatu pekerjaan. Tapi belum tentu dalam suatu kalimat dia sebagai pelaku. Maf'ulun ismu maf'ulin. Maf'ul adalah isim maf'ul, suatu kata atau bentuk kata yang artinya dikenai pekerjaan. Walaupun dalam kalimat belum tentu dia sebagai maf'ulun bih, yang dikenai pekerjaan. Uf'ul adalah fi'lu amrin, kata kerja perintah. La taf'ul fi'lu nahyin, kata kerja larangan. Maf'alun adalah ismu zamanin, kata keterangan waktu, yakni waktu terjadinya suatu perbuatan, suatu peristiwa atau waktu dilakukannya suatu perbuatan. Maf'alun ismu makanin. Maf'alun juga bisa merupakan kata keterangan tempat, tempat yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan, suatu pekerjaan. Mif'alun ismu alatin. Mif'alun adalah isim alah, isim alat, kata yang menunjukkan alat suatu pekerjaan. Fu'ila fi'lun madin majhulun. Fu'ila adalah kata kerja lampau majhul yang tidak diketahui pelakunya. Yuf'alu fi'lun mudhari'un majhulun, kata kerja yang sedang atau akan berlangsung, yang majhul, yang tidak diketahui pelakunya. Hafal Abu Ilham? Coba dibaca, ini dihafalkan tanpa melihat. Fa'ala sampai yuf'alu. Kan sudah dibahas di kitab tasrif. Ini pelajaran paling awal ini. Fa'ala yaf'ulu. Coba Abu Ilham, tanpa lihat. Fa'ala yaf'ulu. Terus fa'ilun. Terus maf'ulun. Terus fu'ila yuf'alu, jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Ini mau enggak mau harus hafal kalau ingin memahami pelajaran ini. Kita ulang lagi ya biar mantap. At-tamrin, latihannya. Al-awwalu, yang pertama, sorif katanya. Tasriflah dengan tasriful usul. Tasrif yang pokok. Di sana ada tasrif yang cabang, yaitu dari masing-masing tasrif usul ini ada tasrifnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, ada berapa? 14. Ini baru yang intinya. Nanti cabang-cabangnya pun harus dihafalkan. Contohnya fa'ala. Artinya apa fa'ala? Dia seorang laki-laki telah berbuat, telah melakukan. Sedangkan isim domir ada berapa? 14 kan? Huwa, huma, hum, sampai ana, nahnu. Nah, dari fa'ala ada 14. Sesuai dengan isim domirnya. Fa'ala berarti huwa, fa'ala huwa. Dia laki-laki, seorang laki-laki telah berbuat. Berarti humanya mana? Ya fa'ala. Humnya fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. 14. Ya. Demikian pula yaf'ulu. Ada 14. Kalau fa'lan ada 3. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Nanti ada penjabarannya. Ini sebagai keterangan atau contohnya. Sekarang kita hafalkan dulu yang ini. Tasriful usul ada berapa? 12. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dari fi'il madhi sampai fi'il mudhari' majhul. Kalau yang fa'ala itu fi'il madhin ma'ruf atau ma'lum. Cuma enggak disebutkan di sini. Yaf'ulu fi'lun mudhari'un ma'lumun atau ma'rufun, yang diketahui pelakunya atau fa'ilnya. Pardon. Ayo. Baca. Tasrif usul. Ya coba dihafalkan. Yaf'ulu dulu, di sini katanya yaf'ulu. Ya boleh yaf'ulu, nanti ada 6 wazan ya, ada 6, ya ada 6 apa? 6 jenis. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan. Terus fa'ilun, maf'ulun, uful, atapun, maf'alun, maf'alun, yuf'alun, yuf'ilu, fu'ila, yuf'ilu, yuf'alu, fu'ila, yuf'alu. Sab, Abu Salman, fal belum? Belum. Tahu artinya atau kedudukannya dari fa'ala sampai yuf'alu. Fa'ala itu apa? Fa'ala apa? Fi'lun madin ma'lumun. Yaf'ulu fi'lun mudhari'un ma'lumun. Kemudian fa'lan masdaru tawkidin. Kemudian fa'ilun ismu fa'ilin. Maf'ulun ismu maf'ulin. Uf'ul fi'lu fi'lu amrin. La taf'ul fi'lu nahyin. Maf'alun ismu zamanin. Maf'alun yang kedua ismu makanin. Ismu ya, bukan ismun. Ismu makanin. Jadi mudhaf mudhaf ilai ismu makani. Mif'alun. Ismu alatin. Isim alat. Alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Seperti midrobun, alat memukul. Dari kata doroba memukul. Alatnya apa? Midrobun. Ya mungkin bisa bentuk berupa kayu, ya kan? Atau yang lainnya. Jelas alat untuk memukul adalah midrobun. Dengan wazan mif'alun. Fu'ila fi'lun madin majhulun. Yuf'alu fi'alun mudari'un majhulun. Bisa diterima ilmunya? Bisa diserap sampai sini? Belum diserap? Maf'alun ada dua. Mana yang ada dua? Maf'alun ada dua. Iya ada dua. Artinya kalau ada kalimat lafad bahasa Arab yang sesuai wazan maf'alun, berarti dia ada dua kemungkinan. Majlasun. Apa arti majlas? Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Majlasun. Harusnya majlisun ya. Gak apa lah majlasun contohnya lah. Kan sering majlas ya. Majlasun atau maktalun ya. Majlas dulu, sering majlas ya misalnya. Majlasun bisa artinya waktu duduk. Isim zaman, kata keterangan waktu. Bisa juga ismu makan, kata keterangan tempat, yang di tempat duduk. Tempat yang digunakan untuk duduk, majlas. Atau sebenarnya majlis ya. Majlisun, majlisun, waktu duduk atau tempat duduk. Contohnya lainnya maktalun. Maktalun bisa artinya waktu pembunuhan. Bisa juga artinya tempat pembunuhan. Sehingga maktalu asyikh Jamili Rahman bisa artinya waktu terbunuhnya Syekh Jamilur Rahman yang di mana? Afghanistan ya, di Tunar Pak Kunar. Tunar. Tunar. Kalau enggak Tunar Kunar. Tahu enggak? Daerah Tunar, daerah salah satu di Afghanistan. Bisa artinya tempat terbunuhnya apa? Syekh Jamilur Rahman. Jadi maktal bisa artinya waktu terbunuhnya, bisa artinya tempat terbunuhnya. Demikian juga tadi majlasun, madrobun, waktu pemukulan, tempat pemukulan, itu madrobun atau madribun ya. Bukan madrobun, salah. Madribun. Doroba yadribu. Nanti ada keterangannya. Kalau fi'il mudore'nya di tengahnya itu kasroh, maka isim zaman dan isim makanya berwazan maf'ilun. Tapi kalau fi'il mudore'nya di tengahnya itu berharokat fathah atau dhammah, maka isim zaman dan isim makanya berwazan maf'alun. Seperti tadi, qatala yaqtulu, jadi maqtalun. Apalagi kataba yaktubu maktabun, jadi maktabun bisa artinya tempat menulis, ya ini meja maktabun. Kita kan tahunya maktabun meja ya. Nah, ada asal muasalnya maktabun, secara asal dia isim makan, berarti tempat untuk menulis. Yang kita artikan apa? Meja kan? Maktabun. Dari wazan apa? Dari fi'il apa? Kataba yaktubu terus sampai maktabun. Bisa juga maktabun adalah tempat apa? Waktu menulis. Begitu. Dan juga silakan cari contoh yang lainnya banyak. Nah, di sini qatala qatlan. Untuk lebih mudahnya Nanti kalian tulis ya. Qatala ditasrif seperti fa'ala yaf'ulu sampai yuf'alu. Jadi qatala yaqtulu qatlan qatilun terus sampai yuqtalu. Ini PR ya. Kalau sudah pernah dibahas ini. Ditulis di buku tulis. Ya, punya buku kalau bisa, buku tulis tersendiri ya. Kalau di sini enggak muat. Bagaimana nasoro dan suru. Nasron sampai yunsoru. Ditulis di rumah PR. Sampai kataba kitaban. Kalau pusing ya lihat wazannya. Sekarang nazoro yang zuru. Semuanya pakai yaf'ulu ya. Bacaan kedua. Ma sighatu hadhil kalimati. Apa bentuk kata dari kata-kata ini? Madhabun. Masuk yang mana? Apakah fi'il madhi atau isim fa'il? Lihat. Wazannya apa? Maf'alun kan? Berarti isim zaman atau isim makana. Di PR juga ditulis. Madhabun sama dengan ismu zamanin. Dari zahaba kan? Kata keterangan waktu atau tempat. Yani waktu pergi atau tempat pergi. Sampai iqra. Ya. Yang ketiga. Udhkuril fi'lan madhiya min hadhil kalimati. Sebutkan fi'il madhi dari kata-kata ini. Yagsilu fi'il madhinya apa? Ghusala. Tulis yagsilu sama apa? Fi'il madhinya ghusala. Maktubun kataba. Terus sampai maksudun. Fi'il madhinya apa? Qasada. Yang keempat. Masmul fa'ili. Fi'lul amri. Ismu makanin. Ismul maf'uli. Jadi. Cari katanya. Isim fa'ilnya mana. Sebutkan isim fa'il. Fi'il amr. Isim makan. Dan isim maf'ul. Dari kata-kata yang telah di. Tentukan yang telah ditulis. Yakfuru berarti isim fa'ilnya apa? Kafirun. Fa'ilun. Kafirun. Sama kan? Fa'ilun berarti kafirun. Isim amrnya? Fi'il amrnya? Ukfur. Pakai dhommah karena apa? Tengah harakat tengah fi'il mudhari'nya dhommah maka hamzahnya, hamzah wasalnya berharakat dhammah. Ukfur. Isim makannya makfarun. Makfarun. Isim maf'ulnya makfurun. Sampai dakhola. Sampai apa? Dakhola. Nah, jadi di rumah dicoba. Nanti kelihatan siapa yang sudah menguasai dan yang belum, kelihatan dari hasil mengerjakan PR-nya. Jadi PR semuanya 4 ini. Kalau sekarang dibahas, sudah pernah dibahas, cuma dulu cepat ya. Waktunya mepet, kita bahas cepat. Nah, sekarang diulang biar lebih mantap, ditulis. Gimana? Di buku. Ya dikumpulkan. Nanti bulan depan sih lama, tenang aja. Jadi seminggu misalkan. Iya. Ya terserah maksimal pokoknya bulan depan satu pekan satu nomor. Ya satu pekan satu nomor artinya nomor latihan pertama ini satu pekan. Pekan kedua latihan kedua. Pekan ketiga latihan ketiga. Pekan keempat latihan keempat. Langsung dikumpulkan. Jadi gak ada uzur harusnya nih, harus bisa nih karena empat pekan ini satu bulan. Kalau gak bisa apa kerjasama. Anak nggak ngerti nih, yuk kita bahas. Nggak apa-apa, yang penting ngerti. Tapi masing-masing nulis. Boleh kerja kelompok, artinya saling berbagi faedah. Ini tidak masalah. Karena kalau sekedar nyontek, percuma dia nyontek nggak ngerti. Ya sekedar nulis aja. Bleng apa ini? Harusnya nulis dalam keadaan paham gitu loh. Kalau nggak paham nanya, ini kok begini kenapa ya? Kok jadi begini kenapa? Coba tanya. Sampai paham baru dia tulis. Begitu. Nah, ya mungkin sampai di sini. Ntar lagi mau maghrib, dikerjakan 4 latihan tadi sebelum kita menginjak bab berikutnya. Karena apa? Akan lebih bervariasi. Ada 6 bentuk. Kalau tadi cuma satu bentuk saja, yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Di sini ada berapa? Ada 6. Satu kalau enggak menguasai apalagi 6 gitu. Jadi satu dulu kuasai, mantap, baru kita kembangkan jadi berapa? 6. Satu dulu pokok baru 6 cabang, bisa kan? Kalau satunya masih sepi misalkan, belum ada yang kokoh, jangan buka cabang dulu. Kokohkan dulu baru kita bercabang sampai nanti kita pelajari cabang-cabangnya atau bagian-bagiannya yang ada jumlahnya 6, yaitu abwabu tsulatsi al-mujarrad, bab tsulatsi mujarrad, yakni fi'il yang jumlahnya 3 huruf saja. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.